Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, cara yang terbaik yang dapat ditempuh oleh seorang hamba untuk mendekat kepada diriku adalah dengan senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah fardu. Kalau hambaku ingin lebih mendekat lagi, sampai akhirnya aku cintai itu orang, maka perbanyaklah, sempurnakanlah ibadah-ibadah yang fardu itu dengan berbagai amalan-amalan yang bersifat nawafil atau sunnah. Kalau seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh pendengaran, penglihatan, seluruh gerak-gerik dan perbuatannya akan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. Saat ini kita berada di bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Salah satu faktor utama yang menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan adalah karena pada bulan ini Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir 1440 tahunan yang lalu berdasarkan hitungan Hijriah, Al-Quran pertama kali diturunkan. Dan dalam kurun waktu hampir 23 tahun Al-Quran turun secara berangsur-angsur, merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat itu. Jangan pernah menduga Al-Quran yang kita pegang sekarang ini turun sekaligus dengan urutan seperti yang kita lihat dalam mushaf Al-Quran sekarang ini. Al-Quran turun secara berangsur-angsur, secara tidak berurutan, karena Al-Quran pada saat itu ingin merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Namun pada bulan Ramadan juga dan setiap bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk membacakan kembali, untuk mengulang kembali hafalan atau jumlah ayat-ayat Al-Quran yang telah diterimanya. Dan pada bulan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan Rasulullah, beliau diminta untuk membacakan kembali berdasarkan urutan seperti yang ada dalam mushaf sekarang ini. Bacaan dengan urutan sedemikian rupa itulah yang kemudian ditetapkan untuk menjadi mushaf Al-Quran dengan susunan yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran yang kita terima diturunkan dalam bahasa Arab. Kita mungkin akan bertanya, mengapa bahasa Arab yang dipilih? Doktrin agama menyatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalata. Allah itu maha tahu bahasa apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Namun para ahli mencoba mempelajari bahwa bahasa Arab dipilih dan ditetapkan untuk menjadi wadah yang menampung pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya dan paling unik di antara bahasa-bahasa lain. Kekayaan bahasa Arab misalnya ditunjukkan bahwa bangsa Arab pada saat itu sekedar untuk mengungkapkan kata pedang atau mengungkapkan kata singa, ratusan kata mereka gunakan. Belum lagi penggunaan bentuk-bentuk metafor, bentuk-bentuk kinaya dan lain sebagainya, sangat kaya. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran dan menemukan ada ungkapan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu mereka orang yang selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Begitu kita terjemahkan kata qu'udan. Duduk dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara seseorang itu duduk dari yang semula dia berbaring dengan duduk yang semula dia berdiri. Kita akan selalu mengatakan orang yang bangkit dari tidurnya lalu duduk di tepi ranjang, kita akan katakan dia duduk. Begitu juga orang yang sedang berjalan atau berdiri lalu dia duduk, kita katakan duduk. Tetapi dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, itu dibedakan. Jangan katakan, dalam bahasa Arab sering digunakan untuk duduk itu ijlis atau uq'ud, julus atau qu'ud. Jangan katakan kepada mereka yang sedang berdiri supaya duduk dengan kata-kata ijlis. Karena kata ijlis itu digunakan oleh bangsa Arab dan Al-Quran menggunakan demikian bagi orang yang semula sedang tidur atau berbaring, kita minta dia untuk duduk. Kita katakan ijlis. Tapi kalau orang sedang berdiri atau berjalan, lalu kita minta dia untuk duduk, katakan uq'ud. Dalam Al-Quran dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berzikir dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, bukan wa julusan. Mengapa? Karena orang yang semula berdiri lalu kemudian duduk, itu kita ungkapkan atau bahasa Arab mengungkapkannya dengan kata qu'udan, qiyaman wa qu'udan. Akan sangat jomplang kalau semula disebut qiyaman, dia itu berdiri, lalu kita katakan julusan, duduk yang berarti dari yang semula berbaring. Ini salah satu bentuk kekayaan yang ada di dalam bahasa Arab. Karena itu bahasa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wadah yang menampung pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada manusia. Karena Al-Qur'an dalam bahasa Arab, maka penting bagi kita untuk memahami Al-Qur'an dengan baik, paling tidak mengerti bahasa Arab. Kalau untuk memahami bahasa Arab membutuhkan waktu yang cukup panjang, maka tersedia berbagai alternatif. Ada yang bersifat terjemahan, ada yang bersifat tafsir. Namun yang dinamakan terjemahan itu sesungguhnya juga tafsir. bahasa Al-Quran itu mustahil bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Terjemahan dengan pengertian yang sebenarnya memindahkan satu makna dari bahasa asal ke bahasa kedua. Dengan pengertian seperti itu, Al-Quran mustahil untuk bisa diterjemahkan. Bahasa-bahasa yang ada di dunia ini terlalu miskin untuk bisa menerjemahkan Al-Quran. Karena itu yang disebut dengan terjemahan Al-Quran itu sesungguhnya terjemahan makna Al-Quran, bukan terjemahan Al-Quran itu sendiri. Terjemahan makna Al-Quran itu juga tafsir. Karena itu sering kami di Departemen Agama, dan kebetulan saya yang bertanggung jawab tentang terjemahan dan tafsir Al-Quran, sering mendapat laporan, komplain dari masyarakat yang mengatakan mestinya terjemahannya tidak begini, ini keliru, yang benar ini. Setelah kami pelajari, ternyata makna ini dibenarkan, makna yang itu juga dibenarkan. Hanya makna-makna itu kan tidak bisa ditampung dalam terjemahan dengan ruang yang sangat terbatas, itu ada dalam tafsir. Jadi sesungguhnya yang disebut terjemahan Al-Quran itu juga tafsir, atau lebih tepatnya adalah terjemahan makna Al-Quran. Ini semua bisa membantu untuk memahami Al-Quran. Tetapi jangan cemas dan jangan khawatir. Sampaipun kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik, tetapi dengan membacanya saja itu sudah mengandung nilai pahala yang luar biasa. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil barara." Orang yang pandai membaca Al-Quran, sekedar membaca, dia akan bersama para malaikat. Lalu bagaimana yang tidak bisa membaca Al-Quran atau membacanya masih terbata-bata, keliru panjang pendeknya, tanda wakafnya tidak mengenal? Lanjutan hadis tadi mengatakan, "Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fi falahu ajrani." Mereka yang membaca Al-Quran tetapi dengan terbata-bata, masih terdapat banyak kesalahan, panjang pendeknya, tanda wakafnya, makhrajnya, dikatakan falahu ajrani, dia akan mendapat dua pahala. Yang pertama adalah pahala membacanya, yang dalam hadis lain dijelaskan bahwa membaca Al-Quran itu setiap huruf dihitung 10 kali lipat. Yang dinamakan huruf itu bukan alif lam mim, itu satu huruf, zalika itu satu huruf, tapi alif dihitung satu, lam dihitung satu, mim dihitung satu. 30 pahala kita dapat membaca 3 huruf tersebut. Mereka yang membaca dalam keadaan terbata-bata, fadahu ajrani, pahala membacanya. Yang kedua, pahala usahanya. Maka jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa cemas untuk terus mendekat kepada Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu sudah dibuat sedemikian mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Sungguh telah kami buat Al-Quran ini mudah. Mudah untuk dibaca, mudah untuk dipelajari, dan mudah untuk diamalkan. Tidak ada yang sulit dalam ajaran-ajaran Al-Quran. Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Tidak ada kesulitan dalam beragama ini. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan melalui amalan-amalan, melalui ibadah-ibadah yang ditetapkannya kepada umat manusia ini. Fahal min muddakir, tinggal maukah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai peringatan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam hidup kita. Agar Al-Quran bisa berfungsi sebagai hudan, agar Al-Quran bisa menjadi sebagai pedoman, maka kita harus sering berinteraksi dengan Al-Quran, baik melalui bacaan maupun pemahaman yang berujung kepada pengamalan, penghayatan dan pengamalan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, dengan nuansa yang sedemikian hebatnya yang ada di bulan Ramadan ini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dan memahami firman-firman-Nya yang terkandung dalam Al-Qur'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.